يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام adalah salah satu nama Allah yang menegaskan akan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan buat para hambanya yang mau mengabdi kepadanya sebagai assalam. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan salam, bahkan wajib untuk menjawab salam itu. Dan salam yang membuat hati berbicara dengan hati, hati terpaut dengan hati, yang membuat cinta di kalangan kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Majelis Tadabbur Asma'ul Husna pada tanggal 21 Juni 2014 dimulai dari pukul 9 di Masjid Baitul Ihsan akan membahas Asma'ul Husna As-Salam. Saya mengajak kepada umat Islam untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakrifat kepadanya lewat asma-Nya As-Salam. Jangan lupa, hadirlah pada tanggal 21 Juni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.